pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 15 Oktober 2016 dibacakan Ardian Syah. Seluruh santri pesantren muslimat korban keracunan sudah membaik. Bayi pengungsi Sri Lanka lahir di Lok Sumawe. Masa FPI di Aceh demo minta Ahok diproses hukum terkait penistaan agama. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seluruh santriwati pesantren putri muslimat Gampung Putus Samalanga Biren yang dirawat karena keracunan setelah makan bakso Rabu malam lalu kini kondisinya membaik. Para pasien Jumat kemarin sudah diperbolehkan pulang dari puskesmas tempat sebelumnya dirawat. Kepala Puskesmas Samalanga Abdul Hadi mengatakan 93 santriwati yang tumbang karena keracunan, hanya 22 orang yang menjalani rawat inap. Tapi pada Jumat kemarin kondisi kesehatan ke-22 korban keracunan sudah membaik. Semua mereka sudah diperbolehkan kembali ke pesantren. Mereka yang kondisinya sudah membaik, sebelumnya 8 orang dirawat di Puskesmas Samalanga, 10 orang di Puskesmas Simpang Mamplam, dan 4 orang di Puskesmas Merdu Pidijaya. Penanganan korban keracunan dilakukan secara maksimal di sejumlah puskesmas sehingga tidak ada korban yang terlantar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Biren Muklis mengatakan pihaknya telah mengambil sampel berupa bakso, kecap, dan saus terkait kasus keracunan puluhan santri pesantren putri muslimat. Petugas dari Dinas Kesehatan Biren juga telah melihat langsung tempat pembuatan bakso yang disantap oleh puluhan santri. Sudarlun, Devi Suda, 26 tahun, perempuan pengungsi Sri Lanka yang melahirkan seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Bukit Rata Lok Sumawe kemarin. Wanita ini melahirkan melalui operasi cesar. Ibu dan bayinya dirawat di rumah sakit milik pemerintah Aceh Utara tersebut. Husaini Usman, petugas di lokasi pengungsian Sri Lanka, mengatakan Depi Suda merupakan istri dari Manu, 28 tahun. Saat sampai di lokasi pengungsian dulunya, kondisinya memang sudah hamil. Berdasarkan prediksi medis, ia baru melahirkan pekan depan. Tapi Rabu malam, Devi sudah merasakan perutnya sakit sehingga langsung dibawa oleh suaminya Manu ke RSUCM. Kemarin, Devi sudah melahirkan anak kedua. Wanita ini melahirkan bayi laki-laki melalui operasi cesar. Kepala Tata Usaha RSUCM Saiful menyebutkan operasi melahirkan terhadap pengungsi Sri Lanka berlangsung sukses. Bayi lahir dalam kondisi sehat. Diperkirakan 2 hari ke depan, ibu dan bayinya sudah bisa keluar dari rumah sakit untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Sudarlun, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati terhadap Abdullah bin Zakaria, 36 tahun, seorang terdakwa kasus kepemilikan sabu-sabu seberat 78,1 kg, memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Anti-Narkoba atau DPP IKAN. Ketua Umum DPP IKAN Aceh, Syahrul Maulidi, mengatakan pihaknya tetap menghormati putusan Majelis Hakim, namun ia menilai putusan yang membatalkan hukuman mati dan menurunkan menjadi hukuman 20 tahun penjara terhadap terdakwa kasus kepemilikan sabu 78,1 kg itu bisa melemahkan semangat perang terhadap narkoba. Seperti diberitakan, Majelis Hakim MA mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan 4 terdakwa kasus kepemilikan sabu seberat 78,1 kg. Dari keempat terdakwa, hanya Abdullah yang dikenal sebagai bos sabu yang mendapat keringanan hukuman. Ia batal dihukum mati karena hukumannya diturunkan menjadi hukuman badan 20 tahun penjara. Sementara 3 rekannya tetap dihukum mati. Ketua Umum DPP IKAN Aceh, Syahrul Maulidi, mengatakan perbedaan hukuman antara keempat terdakwa sangat tidak adil. Apalagi 3 rekan Abdullah tetap diganjar hukuman mati untuk kasus yang sama. Putusan MA tersebut bisa berdampak pada melemahnya semangat para penegak hukum yang sudah bersusah payah mengejar dan menangkap para mafia sabu. Sederlun masa dari Front Pembela Islam FPI Aceh berdemo di depan Masjid Agung Islamic Center Lok Semawe Jumat siang. Masa meminta Kapolri menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok atas ucapan yang dinilai telah melecehkan ayat suci Al-Quran. Demo FPI dan Ormas Islam juga berlangsung di Banda Aceh, Jakarta, dan seluruh daerah lain. Pantauan di lapangan, masa FPI baik laki-laki ataupun perempuan tiba di jalan depan Masjid Agung Islamic Center pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang mengecam Ahok. Awalnya mereka pun berdoa yang dipimpin langsung Ketua FPI Aceh, Tengku Muslim At-Tahiri. Tidak lama kemudian, Tengku Muslim dan masa FPI mulai berorasi. Dilanjutkan pemotongan foto Ahok dengan parang. Selanjutnya dengan menggunakan sejumlah mobil minibus, mobil bak terbuka dan juga sepeda motor, masa FPI berkonvoi. Aksi konvoi mengelilingi kota Lok Semawe mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian. Tengku Muslim At-Tahiri menyebutkan pernyataan Ahok telah menghina Al-Quran, sehingga meminta Kapolri menangkap Ahok. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun sebanyak 70 jamaah haji asal kloter 9 atau terakhir gabungan dengan embarkasi Makassar, Lombok, dan Jakarta yang kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Jumat kemarin akan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar, Sabtu siang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Dr. Andes H. M. Daud Pakeh menyebutkan jamaah haji kloter 9 saat berangkat ke Tanah Suci berjumlah 70 orang. Kemudian satu jamaah mutasi keluar bergabung dengan kloter 8 saat kembali ke Aceh. Namun di kloter ini ada mutasi masuk satu jamaah haji asal Aceh Besar, Hajah Juwariyah binti Razali Ibrahim. Sebelumnya jamaah kloter 7 ini tidak dapat kembali ke tanah air bersama jamaah di kloternya karena sakit jantung dan hipertensi, sehingga dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah. Dengan demikian jumlah jamaah haji Aceh dalam kloter 9 tetap 70 orang yang akan kembali ke tanah air hari ini. Secara keseluruhan, jemaah haji Aceh kloter terakhir dalam keadaan sehat. Daud Pakeh menambahkan, saat ini hanya seorang lagi jemaah haji Aceh yang masih dirawat di RSAS Mekah, yaitu H. Said Idris bin Said Ahmad asal Aceh Barat. Jemaah kloter 4 ini masih dirawat karena sakit paru-paru. Sudarlun Didit, 36 tahun, pekerja bangunan asal Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, mengalami luka bakar di bagian perut serta tangan akibat tersengat listrik Kamis kemarin. Insiden ini terjadi ketika korban memasang rangka baja ringan pembangunan kios di Pasar Si Anju-Anju, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Menurut informasi, saat tersengat listrik, korban sempat terpental hingga jatuh dari ketinggian 3 meter. Saat itu korban langsung mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil akibat luka bakar serius yang dideritanya. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan Didit saat kejadian sedang memasang rangka baja ringan bersama temannya Sandi Jaya, sama-sama penduduk Patumbak, Sumatera Utara. Didit bertugas merakit rangka baja di atas kios sementara Sandi menyodorkan batangan rangka baja dari bawah. Tanpa disadari, batangan rangka baja mengenai kabel induk PLN yang berada di atas bangunan. Sengatan listrik tersebut mengakibatkan korban terhempas ke bawah dengan luka bakar di perut dan tangan. Peristiwa ini membuat panik tukang lainnya. Korban langsung dibawa ke RSUD Aceh Singkil. Darlun Kantor Imigrasi Kelas 2 Sabang memulangkan atau deportasi dua warga negara asing karena izin tinggal mereka di Sabang sudah berakhir. Kedua WNA yang dideportasi ke negaranya itu masing-masing Isabel Beaufort, warga negara Swiss, dan Robert Brian Devlin, warga negara Australia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sabang, Dr. Andes Imam Sutadi mengatakan, kedua warga negara asing itu dipulangkan karena terbukti melanggar pasal 78 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian. Kedua WNA itu ditemukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas 2 Sabang. Kedua WNA itu adalah Isabel Beaufort berkebangsaan Swiss dan Robert Brian Devlin berkebangsaan Australia. Isabel Beaufort dipulangkan ke negaranya karena melebihi izin tinggal selama 38 hari. Selain dipulangkan, yang bersangkutan juga dikenakan denda 300 ribu per hari sesuai peraturan pemerintah. Sementara Robert Brian Devlin dideportasi ke negaranya karena masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari. Terhadap Robert tidak dikenakan biaya beban, namun bersangkutan diajukan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan paling lama 6 bulan tidak boleh masuk ke Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 15 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.